Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in alal umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bedah tafsir Syekh Sya'rawi. Bermula pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 207, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil 'ibad. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Para pendengar RRI rahimakumullah, bahwasannya ayat ini menekankan daripada ayat sebelumnya, di mana orang yang berbangga-bangga atas kesalahannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa neraka inilah yang paling cocok bagi mereka pada ayat sebelumnya. Kemudian ada di antara manusia yang mereka itu memang benar, tidaklah semua manusia itu berbuat salah, lantas dapat dikatakan mereka itu semua segolongan berbuat salah. Akan tetapi di antara manusia mereka itu masih ada lagi yang mau mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yashri dalam ayat ini berarti membeli. Kita perhatikan bahwa kata ini digunakan pada sesuatu transaksi. Syara dalam asal katanya berarti juga ba'a, menjual. Jadi jelas kalimat di atas mempunyai dua makna. Yang pertama adalah menjual. Yang selanjutnya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala orang mukmin dia menjual kepada Allah, mengorbankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari apanya, hartanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu hendak kutunjukkan satu perniagaan di mana kamu ini akan lepas daripada api neraka? Yang pertama, antu'minu billah wa tujahiduna bi amwalikum. Kamu itu berjihad dengan harta kamu. Di sini kita melihat bahwasannya orang-orang yang menjualkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian orang yang mengorbankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu harus mempunyai basic berbuat karena Allah semata, tidak ada mengharap. Inilah penekanan pada ayat yang sebelumnya, bahwasannya orang yang berbangga dengan berbuat dosa, akan tetapi dia harus meyakini bahwasannya tempatnya adalah neraka. Kemudian, tidaklah di antara orang yang berbuat dosa, akan tetapi sebagian mereka masih ada yang mau mengorbankan diri mereka lillahi ta'ala. Ayat ini anjurannya bahwa kita harus waspada dan selalu mengedepankan bahwasannya segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini adalah lillahi ta'ala, mardatillah. Tujuannya adalah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar rahimakumullah, kita akan kembangkan ayat ini melalui pakar kita Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansah MA. Fala tafadhal Ustaz. Iya, menarik sekali nih Ustaz Ardia, Ustaz Safiar. Ini nampaknya kajian kita ini jual diri nih Ustaz ya. Iya, jelas. Jual diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Bukan jual diri murahan yang di pinggir jalan itu ya. Iya, karena apa? Karena rupanya orang yang jual diri itu untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia suatu hal yang lebih dari apa yang dia jual tadi. Iya. Sementara orang yang jual diri di pinggir jalan tadi, penyakit yang timbul nih Ustaz ya. Iya. Walaupun dapatnya ada, tapi musibahnya lebih dahsyat dan itu sangat dikecam oleh manusia dimanapun dia berada. Dan suatu hal yang menarik kata Ustaz Safir tadi, syaro menjual itu dalam dalam bahasa Arab itu bisa berarti dua, bisa menjual dan membeli. Hmm. Kalau kita lihat sejarahnya di sini, ada Nabi Abu Yahya itu, di mana dia sendiri bekerja dan mendapatkan harta yang berlimpah ruah dari hasil kerjanya, sehingga menjadi orang yang begitu kaya raya. Ketika hendak hijrah, dia ditanya, dia berkata kepada orang kaum kafir Quraisy, "Saya mau hijrah." Apa kata masyarakat kafir Quraisy? "Kamu enak-enak aja hijrah. Abu Yahya, kamu dulu di sini orang fakir. Karena kamilah kamu menjadi orang kaya. Jadi apa mau kalian? Kami mau harta yang kamu dapat itu dari hasil penjualan kamu itu untuk kami." Ya. Abu Yahya pun mengatakan dengan simpel, "Tinggalkan saya bersama kuda dan perbekalan saya untuk sampai ke Madinah saja. Ambil semua harta yang merupakan hasil kerja saya selama ini." Sehingga Nabi Muhammad yang sudah berada di Madinah pada waktu itu mendapat pesan dari ayat, dan turunlah ayat ini 207 yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar dan Umar. Ketika Abu Yahya sampai ke Madinah, Umar dan Abu Bakar pun mengatakan, "Kamu telah beruntung karena apa yang kamu lakukan dari pengorbanan kamu, hasil dagangan kamu yang begitu banyak kamu tinggalkan untuk kaum kafir Quraisy. Allah beri lebih dari itu." Nah, inilah merupakan satu asbabun nuzul yang berarti Allah membeli dari Abu Yahya apa yang telah dia korbankan dari harta yang begitu banyak. Iya, memang kalau kita menyaksikan di tengah-tengah kemunafikan itu tetap ada orang-orang yang berbuat kebaikan dan tetap ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, yang orang-orang yang menjual dirinya untuk hanya mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk suatu kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menyaksikan saat sekarang ini, ya, kita tidak pernah atau jangan pernah bosan untuk menyampaikan suatu yang hak, ya, di tengah-tengah kebatilan yang terus meradang di negara ini, ya. Tetapi di satu sisi kita juga harus membekali diri kita agar kita betul-betul dalam berbuat itu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud adalah bagi para duat, dari bagi para dai, agar menyampaikan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil, dan jangan pernah takut untuk menghadapi hal ini. Karena apa? Karena kalau kita saksikan, ya, kisah-kisah para sahabat dahulu yang menyebarkan Al-Quran, mereka di tengah jalan dibunuh, dan kemudian ada sebahagian di antara mereka yang disalib. Ya, semua itu mereka perjual belikan, mereka pertaruhkan diri mereka hanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat yang perang di Badar, perang Mu'tah dan perang-perang yang lain, tidak mereka harapkan kecuali adalah li'la'i kalimatillah. Artinya kepada para syababul yaum, para pemuda yang saat sekarang ini menjadi harapan generasi Islam ke depan, kita harapkan sekali sumbangsihnya untuk Islam ini dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk limardhatillah, bukan untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan kelompok, dan bukan untuk kepentingan, ya, etnis dan yang lain-lainnya. Karena begitu kita berbicara tentang kepentingan, maka ketika itulah terjadi kerusakan yang tidak diinginkan oleh Allah itu tadi. Dan betapa banyak kita melihat orang-orang yang dengan simbol-simbol agama dia mengatakan saya memperjuangkan agama, tapi pada hakikatnya dia sedang memperjuangkan partainya, dia sedang memperjuangkan kelompoknya, dan dia sedang memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu bangsa ini harus dikikis dari nilai-nilai pemikiran-pemikiran yang mementingkan kelompok dan mementingkan partai ini. Yang dicapai adalah apa? Mardhatillah. Ya, dan mardhatillah ini tidak dapat diukur dengan simbol, tidak dapat diukur atau diwakili dengan perkataan atau pernyataan, tetapi harus dibuat dengan perbuatan dan kenyataan, sehingga yang mampu mengukurnya itu adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu kaitannya dengan ayat sebelumnya, al-izzah bil ism itu tadi. Iya. Kalau di sekelompok ada yang bangga dengan dosanya, maka harus ada juga yang bangga dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi. Baik, sangat menarik kajian kita kali ini, Ustaz Ardiansa. Akan tetapi kalau kita melihat fenomena pada saat sekarang ini ya, selain dari yang Ustaz terangkan tadi, bahwasannya sebagian segolongan di antara kita juga menangguhkan gitu ya, menangguhkan mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia itu nunggu jenjang waktu, Ustaz. Jadi ngumpulkan duit. Bahkan ada orang yang alim mengatakan itu, kalau mau ridho, ikhlas, nanti ajalah kaya dulu katanya, gitu ya kan. Jadi baru nanti ketika kaya, baru dia mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita yang masih ada paham-paham demikian, Ustaz? Iya, kalau kita lihat pernyataan orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat, mereka sangat yakin bahwa sebenarnya berbuat baik itu tidak harus ditunda-tunda. Malah ketika seseorang itu banyak mencari ridho Allah, itu keberkatan begitu banyak menghampirinya. Dan kita harus camkan sebagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan, rezeki itu bukanlah materi semata. Kawan yang baik adalah rezeki, istri yang soleh adalah rezeki, anak-anak yang berbakti adalah rezeki, tetangga yang budiman adalah rezeki, kesehatan yang begitu mahal bagi diri kita adalah rezeki. Semua hidup ini kalau bermanfaat bagi kita adalah rezeki. Jadi sangat sempitlah pandangan orang yang mengatakan tunggu kaya baru mencari ridho Allah. Berarti dia telah membatasi rezeki Allah itu dalam bentuk kekayaan saja. Sementara rezeki Allah itu begitu banyak dan melimpah ruah. Bahkan disebutkan kekayaan yang dicari, yang diambil kemudian disimpan, itu kata pepatah Arab, al-ma'u iza sala toba wa iza lam yasil lam yatib. Harta itu akan berubah menjadi air, seperti air katanya. Bagaimana? Air itu kalau mengalir bagus dia. Tapi kalau tumpat bau busuk dia. Padahal kita mandi di kamar mandi itu pakai sabun wangi, sabun mandi wangi, sabun cuci wangi. Tapi begitu tumpat air kita comberan, baunya lebih dari bangkai. Begitulah harta tadi kalau dipendam, baunya itu seperti bangkai tadi bahkan lebih. Cuman tidak terlihat. Itulah abstrak harta yang disimpan, dipendam untuk kepentingan pribadi, tidak dinafkahkan. Tapi kalau dinafkahkan, dia sebagai air mengalir. Artinya apa? Tidak pernah berhenti air itu akan mengalir, dan itu tetap suci dan mensucikan. Harta yang dinafkahkan itu tidak ada berkurangnya. Maka disebutkan dalam hadis, manaku somalun min sodakoh. Camkanlah bahwa harta yang disedekahkan untuk mencari ridho Allah tidak akan pernah berkurang. Baik para pendengar rahimakumullah, bila kita melihat dari keterangan dan uraian Ustadz Ardiansah dan Ustadz Al-Mufakir kita Zainal Arifin, kita akan melihat bahwasannya ayat ini mengajarkan kepada kita, walaupun dari golongan orang-orang di mana mereka itu bangga dengan berbuat salah, kesalahan, akan tetapi kita yang masih ada naluri keimanan, hidayah Islam dan iman Allah berikan kepada kita, kita mulailah untuk melakukan segala perbuatan yang kita lakukan itu adalah ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI rahimakumullah, akhir kalam dapat kita simpulkan bahwasannya hidup dan mati kita, ketika kita memejamkan mata kita, kita niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun dan beraktivitas pada kehidupan kita sehari-hari, kita niatkan hanyalah semata ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian, minuman, dan kita pandang semua menuntutkan ridho dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar, didampingin Mufakir Ustadz Zainal Arifin dan pakar syariah Ustadz Ardiansah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.